Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, sehingga kita bisa memulai pertemuan kita yang pertama dalam program baca buku Fiqih Mu'amalah, dan insya Allah kita akan bersama dengan kitab Syarah Mumti Ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin. Para pemirsa NB Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan kita, kita akan lihat terlebih dahulu beberapa pengantar sebelum kita masuk ke materi pembahasan dari buku ini. Di sini kita akan mengenal terlebih dahulu tentang silsilah buku. Dan buku yang kita akan bahas itu judulnya adalah Asyarhu Al-Mumti Ala Zadil Mustaqni. Itu versi Indonesianya dan ini versi Arabnya. Nah, apa sebenarnya arti daripada buku ini? Jadi kalau kita misalkan mendapatkan buku dengan bahasa Indonesia itu kita akan mudah langsung paham. Misalkan buku halal haram. Bisnis online yang ditulis oleh Ustadz Ami. Itu kita langsung tahu. Halal haram. Karena bahasa Indonesia dan kita paham. Nah bagaimana dengan Asyarhu Al-Mumti ini? Sebenarnya apa arti dari Asyarhu Al-Mumti? Jadi kalau kita mau lihat gampangannya Asyarhu. Itu artinya adalah syarah. Syarah itu artinya berarti penjelasan. Nah Al-Mumti ini adalah yang menyenangkan, yang memuaskan, yang mengenakkan. Nah, berarti basicnya kita bisa pahami dari judulnya, ya dari judulnya ketika Syekh Utsaimin memberikan judul Asyarhul Mumti, ini berarti sebenarnya buku yang bentuknya adalah syarah, bentuknya penjelasan. Kemudian kita bisa lihat judul lengkapnya itu adalah Ala Azad Al-Mustaqni. Ini adalah buku penjelasan dari buku, itu ya. Berarti ini adalah syarah dari buku yang berjudul Zad Al-Mustaqni. Sehingga mau nggak mau kita akan lihat ya silsilahnya di situ ada buku Syarah Mumti, kemudian dia itu ternyata bentuknya adalah penjelasan dari Zadul Mustaqni. Nah maka kita lihat pula Zadul Mustaqni itu apa? Maka kita perlu tahu arti daripada Zad Al-Mustaqni. Nanti baru kita akan lihat siapa penulisnya gitu ya. Ini kita baru mau lihat arti dari judul buku itu sendiri. Sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, tadi bahas buku apa? Materinya adalah tentang Syarah Mumti. Oke, Syarah Mumti itu artinya apa? Adalah penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang nyaman atau penjelasan yang sangat bagus. Atas apa? Atas Zad Al-Mustaqni. Itu judul buku pula gitu ya. Zat itu sendiri adalah perbekalan atau bekal. Jadi takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan Allah perintahkan kita untuk berbekallah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal azzat itu adalah takwa. Sehingga yang dibawa oleh seorang muslim yang terbaik itu bukan hartanya tapi adalah ketakwaannya. Kemudian apa arti dari Mustaqni? Jadi ketika penulis buku Zad Mustaqni memberikan nama, ini loh buku saya judulnya adalah Zadul Mustaqni. Jadi Mustaqni ini sendiri sebenarnya kata dasarnya adalah Qaf Nun Ain. Ya. Jadi sama seperti kalau kita mau cari padanan dari kata ini adalah Mustaghfir. Dari kata Istaghfaro, Yastaghfiru. Jadi kalau istighfar berarti adalah orang yang mencari ampunan, yang mencari tolab maghfirah. Nah, berarti kalau kita bawakan ke konteks yang ini, zat perbekalannya si mustaqni. Perbekalannya orang yang ingin mencari kecukupan. Kecukupan dalam apa? Kecukupan dalam hal fikih. Itu maksudnya. Sehingga bahasa sederhananya, kalau baca buku ini, baca Zadul Mustaqni, maka Anda akan merasa cukup. Ini sudah cukup bagi Anda untuk sebagai bekal. Ya. Ini arti dasarnya. Kita belum lihat dari apa namanya, dari siapa penulisnya. Nah, ternyata ini buku berlapis gitu. Syarah Mumti itu penjelasan dari Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu sendiri, nah ini yang saat ini saya bawakan, ini adalah Zadul Mustaqni. Jadi pemirsa bisa lihat, Zadul Mustaqni ini tipis dia. Kurang lebih kalau yang versi ini itu ada 170 halaman. Inilah sebenarnya yang disyarah sehingga menjadi namanya Syarah Mumti. Nah, sesingkat ini nanti Syarah Mumti kita lihat hasilnya jadi berapa tuh penjelasannya. Tapi Zadul Mustaqni itu seperti ini dia, tipis, hanya nggak nyampe 200 halaman. Dan ini adalah, nah kita baca judul lengkapnya, di sini beliau mengatakan, judulnya adalah Fi Ikhtisor. Ikhtisor itu kalau bahasa kita berarti ringkasan, talhis. Dari kitab yang berjudul Al-Mukni. Nah, jadi jalur keturunannya itu begitu. Jadi ternyata Zadul Mustaqni ini adalah versi mini, versi ringkas dari si Al-Mukni. Nah, baru kita bisa lihat Al-Mukni itu apa. Al-Mukni ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Qudamah. Jadi Al-Mukni judul lengkapnya Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini adalah silsilah daripada buku yang kita akan bahas. Jadi kalau mau ditanya inti dari Syarah Mumti itu apa, ya intinya adalah Zadul Mustaqni ini. Ini intinya. Kalau kita bingung baca Syarah Mumti, kalau pengen tahu ringkasannya ya ini. Karena memang itu versi panjangnya. Nah, kita akan bersinggungan nanti di mana Syarah Mumti itu ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin. Sedangkan Zadul Mustaqni, perbekalan bagi orang yang mencari kecukupan dalam fikih tadi, itu ditulis oleh Al-Hajjawi. Nama lengkap beliau Musa Ibn Ahmad Ibn Musa. Nanti kita lihat nama lengkapnya. Al-Hajjawi. Dan kemudian Al-Mukni itu sendiri. Nah, Al-Mukni itu apa artinya? Mungkin kita pernah mendengar kata kona'ah. Jadi orang itu yang kona'ah. Gitu. Nah, kata dasarnya itu dari situ. Qaf nun ain. Jadi mukni itu yang mencukupi, yang memuaskan. Sehingga kalau kita baca Al-Mukni, itu kita sudah akan merasa terpuaskan. Kita akan merasa tercukupkan. Dalam hal fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal ini. Nah itu arti daripada buku yang kita akan bahas. Judulnya itu apa sih? Kemudian ini asal-usulnya gimana? Sehingga kita punya kerangka berfikir yang utuh. Frameworknya utuh gitu ya. Oh iya oke. Okay. Syarah Mumti itu asalnya dari Zadul Mustaqni toh. Zadul Mustaqni ternyata dari Al-Mukni. Baik. Berikutnya. Di sini kita lihat sedikit tentang Al-Mukni. Di sini di Ibn Qudamah itu mengatakan tentang Al-Mukni ini, kita bisa lihat di mukaddimahnya bahwa fahadza kitabun fil fikhi ala madzhabi al-imam Ahmad. Sehingga berarti poin pertama yang kita pahami, Al-Mukni ini adalah buku fikih, mazhabnya adalah mazhabnya Imam Ahmad. Itu poin satu tentang Al-Mukni. Kemudian kata Ibn Qudamah, ijtahadtu fi jam'ihi wa tartibihi. Jadi yang dilakukan oleh Ibn Qudamah adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun. Nah, ternyata menurut Ibn Qudamah, Al-Mukni itu sendiri adalah ijaz, versi ringkas sebenarnya, versi singkat daripada mazhabnya Imam Ahmad. Atau kalau boleh dikatakan, di sini beliau menyebutkan wasaton bainal qasiri wa tawil. Jadi medium, pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau lihat Al-Mukti ini tebalnya berapa? Kurang lebih 500 halaman. Jadi 500 halaman supaya kita punya bayangan, kurang lebih 500 halaman itu versinya Ibn Qudamah itu sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek atau tidak terlalu tipis. Kemudian kita bisa lihat di sini tujuan beliau apa, gitu. Wa yaqillah hajmuh. Nah, ini kita bisa lihat tujuannya si Ibn Qudamah ternyata menulis Al-Mughni wa yashula hifzuhu wa fahmuhu. Itu buku setebal 500 halaman. Itu ditulis sama Ibn Qudamah biar apa? Dihafal. Zaman kita itu menghafal buku 10 halaman, 100 halaman itu mungkin satu hal yang luar biasa. Nah, jadi asal-usulnya dulu ceritanya si Al-Mughni ini ditulis biar gampang dihafal gitu. 500 halaman itu dihafal gitu ya. Baru kemudian dipahami. Itu alasannya. Sehingga kata beliau wayakunu mukni'an. Nah, ini tadi asal-usul judulnya. Bagi si hafiznya, bagi orang yang mau menghafal, ini akan menjadi sebuah hal yang cukup bagi dia. Dan ini akan bermanfaat nafi'an linazir fihi. Dan kemudian beliau berdoa semoga ini menjadi buku yang bermanfaat. Itu poin yang kita bisa pahami tentang Al-Mughni. Jadi kalau ditanya, Al-Mughni itu adalah buku fikih dalam mazhab Hambali. Kemudian ditulis oleh Ibn Qudamah. Dan bentuknya 500 halaman itu kurang lebih. Itu adalah tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Dan dulu itu buku ditulis supaya dimudahkan untuk menghafal. Kira-kira kalau kita sekarang disuruh menghafal 500 halaman, ya insya Allah gitu ya. Zadul Mustaqni ini yang ringkasan yang hanya 200 halaman, kalau kita disuruh menghafal itu mungkin kita agak merasa berat gitu ya. Apalagi yang 500. Nah, kemudian kita akan berkenalan sedikit dengan Ibn Qudamah. Jadi Ibn Qudamah itu siapa? Ini adalah yang menulis tadi kitab Al-Mughni-nya. Beliau itu lahir, jadi kita lihat poin-poin pentingnya saja. Beliau lahir itu di bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. Beliau lahir tahun segitu. Kemudian beliau lahirnya itu di Nablus. Ini adalah salah satu daerah di Palestina. Jadi beliau ini adalah Ibn Qudamah itu orang kelahiran atau ulama kelahiran Palestina. Ini kalau di tahun Masehi itu 1147. Berarti sekarang sudah selisih berapa tahun? Sekarang 2001. Dikurang 1147. Sekarang 2021 ya. Itu sudah berapa tahun kira-kira? Nah, 874 tahun. Tapi karyanya masih dibaca sampai detik ini. Dan kita bisa melihat karya beliau. Inilah yang namanya passive income yang sebenarnya. Dimana beliau sudah meninggal, tapi karya-karya beliau, amal jariah beliau masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang memiliki passive income, mesin pencetak uang yang bisa transfer. Karena kalau kita pelajari buku beliau sekarang, ya insya Allah beliau juga akan mendapat pahala. Padahal beliau sudah 800 tahun yang lalu meninggal dunia. Ya. Dan kemudian beliau setelah itu hijrah, pindah ke Damaskus. Nah, di sini ada poin menarik. Ketika beliau pindah ke Damaskus, di dalam biografinya itu disebutkan bahwa siapa sih teman belajarnya Ibn Qudamah? Jadi teman belajarnya Ibn Qudamah itu adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi kalau kita mau ini ya, mau lihat siapa sebenarnya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mungkin ada nggak di antara kita yang tahu siapa ini Abdul Ghani Al-Maqdisi? Ini tuh teman belajarnya si Ibn Qudamah. Nah, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah Ibnu Kholah. Ibnu Kholah itu berarti anak bibi gitu ya. Apa namanya? Keponakan. Jadi, anak dari bibinya berarti apa? Sepupu atau keponakan? Ini adalah teman belajarnya. Dan si Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah penulis dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, kalau kita pernah dengar kitab Umdatul Ahkam, nah itulah tuh teman belajarnya si Ibn Qudamah. Jadi partner dia, sahabat dia itu adalah saudaranya dan itu adalah menjadi ulama besar yang mana kita tahu kitab Umdatul Ahkam itu sering dikaji, sering dibahas dan itu merupakan sebuah kitab yang cukup populer. Semoga Allah merahmati para penulisnya. Dan kemudian kalau di sini Abdul Ghani Al-Maqdisi itu meninggal tahun 600 Masehi. Dan Ibn Qudamah juga memiliki beberapa buku. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Beliau itu menyumbangkan karya. Jadi ada empat ya. Ada empat karyanya Ibn Qudamah. Ada namanya Al-Umdah. Ada namanya Al-Mughni. Yang kita ada kaitannya dengan pembahasan kita itu Al-Mughni. Ada namanya Al-Kafi. Ada namanya Al-Mughni. Nah, jadi ini yang kita mau bahas sekarang. Yang diringkas ini, si Zadul Mustaqni ini. Itu adalah Al-Mughni. Ini tadi judulnya Al-Mughni. Jadi Ibn Qudamah ini punya karya di sini. Karya beliau ini ada empat ini. Ini adalah karya yang cukup populer dalam mazhab Hambali. Nah, empat ini. Al-Umdah, Al-Mughni, Al-Kafi, dan Al-Mughni. Ini disengaja dibuat oleh Ibn Qudamah itu seperti kurikulum orang mau belajar. Jadi Al-Umdah itu gampangannya untuk anak SD. Nah, Al-Umdah. Al-Mughni berarti level SMP. Al-Kafi SMA. Kemudian Al-Mughni, nah itu untuk mahasiswa, untuk kuliah. Kira-kira kita bisa bayangkan nggak Al-Mughni ini isinya nanti gampang atau susah? Kan ini untuk ditulis itu untuk anak SMP gitu ya. Dan kita insya Allah lulus SMP. Nah, nanti baru kemudian Al-Kahfi. Sehingga kita bisa pahami, ternyata nih Al-Mughni itu ditulis untuk tahapan level menengahnya. Baru kemudian Al-Kahfi untuk level lanjutnya, Al-Mughni untuk mahasiswa. Ini faedah yang kita bisa dapatkan dari Ibn Qudamah. Jadi beliau termasuk ulama yang terkenal dalam mazhab Hambali dengan karya-karya beliau yang berurutan seperti ini. Sehingga kita bisa paham ya silsilah daripada buku yang kita akan baca, bahwa Syarah Mumti' tadi adalah penjelasan dari Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu adalah ringkasan dari Al-Mughni. Dan Al-Mughni tadi kita sudah lihat sejarah singkat daripada buku ini. Kemudian di sini juga ada kisah menarik tentang Ibn Qudamah. Jadi beliau pada saat 1187 itu ikut berperang bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan beliau tadi ceritanya lahirnya di Palestina. Dan pada tahun segitu Salahuddin Al-Ayyubi masuk bawa pasukan ke Palestina dan beliau ikut berperang. Jadi beliau selain ulama, beliau juga mujahid, ikut berperang. Nah, itu gambaran singkat tentang Ibn Qudamah dengan kitabnya Al-Mughni. Berikutnya, kita lihat. Nah, sekarang ini yang ada hubungan erat dengan pembahasan kita nanti. Jadi kalau pengen versi ringkas daripada Syarah Mumti', ya intinya itu ada di Zadul Mustaqni ini. Kita lihat terlebih dahulu. Zadul Mustaqni ini adalah sebuah buku ringkasan fikih. Jadi dia ini versi ringkas. Kemudian, ini merupakan buku yang cukup terkenal di kalangannya Hanabilah. Mungkin Syafi'iyah itu juga punya kitab yang terkenal. Dan mungkin Malikiyah juga, masing-masing mazhab itu punya buku tersendiri-tersendiri yang cukup terkenal. Dan Zadul Mustaqni ini populernya di Hanabilah. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bahkan dijadikan buku ajar di sekolah-sekolah di negara-negara yang mayoritas penduduknya itu mazhabnya Hanabilah. Kemudian, karena versi Zadul Mustaqni ini adalah versi ringkasan atau kalau di dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan matan, maka dia mau nggak mau yang namanya seseorang ringkas ya. Kalau kita meringkas dari 500 halaman ingin menjadi 200 halaman atau 100 halaman kan mau nggak mau ada yang dibuang. Maka berarti versinya sangat ringkas, sangat padat dan dia itu bahkan tidak mencantumkan dalil. Jadi dalil-dalil itu dihilangkan, jadi poin-poinnya saja yang dimasukkan di dalam buku Al-Mughni. Jadi kalau mau lihat ya ini Al-Mughni tadi, ini yang Zadul Mustaqni yang isinya kurang lebih 190 atau 170 halaman. Dan kita bisa lihat bahwa Zadul Mustaqni itu fokus kepada masalah inti. sehingga beliau tidak banyak mencantumkan contoh kasus. Jadi kalau mau dicari contoh kasus di sini mungkin ada, hanya terbatas untuk memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian mengenai Zadul Mustaqni, ada di antara ulama yang memuji kitab ini bahwa ini dikomentari oleh Syekh Ali Al-Hindi, di beliau menyebutkan bahwa walam ara fi madhhabina, saya belum pernah melihat buku yang paling bagus susunannya, paling bagus penataannya, dan paling banyak faedahnya, namun bentuknya ringkas selain daripada Zadul Mustaqni ini. Ini secara ringkas. Dan kemudian beliau mengatakan, bahkan ada ulama yang mengatakan, mengomentari, barang siapa man hafidho Zadul Mustaqni, siapa yang menghafal Zadul Mustaqni, maka dia akan bisa menjadi orang yang layak menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim dalam masalah hukum Islam. Itu sekilas tentang buku Zadul Mustaqni yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mughni. Kemudian siapa sebenarnya penulis dari Zadul Mustaqni ini? Ini yang tadi kita sebutkan bahwa penulisnya adalah Al-Hajjawi. Jadi nama lengkap beliau adalah Syarafuddin Abu Najah. Ini nama aslinya adalah Musa Ibn Ahmad Ibn Musa. Jadi berarti bapaknya bernama Ahmad, kemudian kakeknya itu bernama Musa, dan kemudian buyutnya namanya Salim, kemudian Ibn Isa. Beliau ini wafat tahun 1560 atau 968 Hijriah. Beliau termasuk faqih ataupun ahli fikih dalam mazhab Hambali dan berasal dari Damaskus. Kemudian Al-Hajjawi itu sendiri apa? Jadi di sini dikatakan bahwa Al-Hajjawi itu sebenarnya nisbah ke kota Hajjah. Ya, salah satu daerah di wilayah Nablus di Palestina. Nah, itu adalah kemudian beliau disebut sebagai Al-Hajjawi. Kalau kita misalkan Indonesia, kita disebut Al-Andunisi. Atau misalkan dari Jawa, Al-Jawi. Nah, itu nisbahnya. Ini sekilas tentang Al-Hajjawi atau penulis daripada kitab Zadul Mustaqni. Nah, sekarang kita pindah ke kitab yang kita akan sama-sama baca, yaitu dari Syarah Mumti ala Zad al-Mustaqni. Kalau kita mau lihat di sini bahwa Syarah Mumti, kenapa kita pilih? Jadi sebenarnya kita itu pingin memahami Zadul Mustaqni ini di bab muamalah, tapi melihat atau menyimak penjelasan daripada Syekh Utsaimin. Jadi bukan saya yang menjelaskan, melainkan nanti penjelasan akan disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita hanya melihat bukunya, kita hanya membaca, lalu kemudian mengambil faedah dan pelajaran dari buku tersebut. Sehingga yang menjelaskan itu adalah beliau. Nah, kemudian sejarah dari Syarah Mumti ini sendiri, ini adalah lanjutan dari populernya buku Zadul Mustaqni. Makanya karena bukunya populer, Zadul Mustaqni itu akhirnya dibuat kajian, dijadikan bahan ajar, dijadikan materi kajian, lalu kemudian di masjid-masjid itu dipakai untuk kajian, kemudian di sekolah-sekolah juga dijadikan bahan ajar. Nah, termasuk diantaranya adalah Syekh Ibn Utsaimin. Beliau menjelaskan atau menyampaikan Zadul Mustaqni ini di dalam kajian-kajian beliau. Nah, kemudian itu direkam. Kajiannya direkam, kemudian juga menyebar dalam bentuk-bentuk kaset. Sehingga kemudian rekamannya tadi ditranskrip. Kalau kita mungkin ada di antara ustadz-ustadz kita yang membahas satu materi, lalu kemudian dijadikan sebagai buku. Di antaranya seperti misalkan Ustadz Firanda, kajiannya, kajian-kajian tafsir, kemudian dia dijadikan sebagai buku. Nah, ini modelnya sama. Syekh Ibn Utsaimin juga seperti itu. dari hasil rekaman kajian beliau, audionya, videonya, itu dibukukan, ditranskrip. Dan itu adalah inisiatif daripada murid-murid beliau. Nanti kita akan lihat siapa yang punya jasa, siapa yang kemudian terlibat dalam transkrip atau proses dari penulisan buku Zadul Mustaqni ini. Nah, kalau tadi di Syarah Mumti itu adalah penjelasan dari Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni ini tebalnya tadi kurang lebih 170 halaman. Sedangkan Syarah Mumti itu kalau kita mau lihat cetakan dari Darul Ibn Jauzi itu 15 jilid tebalnya. Berarti jauh menjadi berkali-kali lipat. Sedangkan yang kita akan baca nanti insya Allah di bab Mu'amalah itu posisinya berada di jilid ke-8 sampai jilid ke-11. Jadi kita tidak membahas yang bagian kitab Toharah, kita tidak bahas bab sholat, kita juga tidak bahas nikah, tapi kita langsung ke bab jual beli, bab Mu'amalah, dan itu posisinya ada di jilid 8 atau jilid 9. 8, 9, 10, 11. 4 jilid. Nah, kalau di Zadul Mustaqni itu hanya 20 halaman atau 20 lembar. Dari halaman 64 sampai 99. Kurang lebih 20 lembar. Nah, 20 lembar ini sebenarnya kalau kita mau baca bisa selesai dalam waktu ya 1 atau 2 pertemuan. Karena hanya 20 lembar berarti 40 halaman. Namun mungkin kalau kita hanya baca inti-inti sarinya saja, kita kurang bisa mengambil faedah yang cukup. Maka kita perlu menyimak bagaimana Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan faedah-faedah yang nanti kita akan lihat di situ. Nah, 8 atau 4 jilid ini, kalau kita lihat di Syarah Mumti, itu nanti totalnya kurang lebih 1.500 halaman. Sebenarnya 1.400, gitu ya. Ini kalau kita satu pertemuan menghabiskan 15 halaman, itu berarti kita butuh berapa? 100 pertemuan. Ini kan hanya hitungan ini ya, hitungan kasar. Kalau satu pertemuan 15 halaman. Nah, nanti kita lihat bagaimana teknisnya supaya tidak terlalu lama dan juga supaya harapannya materi itu atau poin-poin pelajaran faedah-faedahnya juga bisa kita ambil ya. Karena kalau mengikuti 1500 ini terlalu lama nanti juga mungkin dirasa terlalu membosankan. Nanti kita akan lihat pembagiannya insya Allah. Karena memang metode yang dipakai oleh Syekh Ibn Utsaimin itu adalah beliau menjelaskan kata demi kata. Sehingga yang tadi mungkin hanya 40 halaman menjadi 1.500 halaman, yaitu sangat wajar ketika beliau menjelaskan kata demi kata. Namun tentu faedahnya juga akan lebih banyak. Tinggal bagaimana nanti kira-kira pemirsa siap atau tidak. Ya. Kalau memang ini kita lanjutkan sampai 1.500 halaman. Insya Allah siap ya. Nanti kita lihat, buatkan ringkasannya juga supaya tidak baca satu baris seperti ini nanti juga akan terlalu lama. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat siapa sebenarnya yang terlibat di dalam Syarah Mumti. Yang terlibat di dalam Syarah Mumti ini, sebagaimana dikatakan, ketika rekamannya Syekh Utsaimin tadi sudah menyebar, artinya kalau sekarang itu kalau kajian, itu sudah video-videonya sudah bisa dilihat di YouTube dan lain-lain. Nah, ini juga rekaman kajian beliau itu sudah tadawul, sudah menyebar luas. Nah, inilah kemudian ada dua murid beliau, yaitu Syekh Sulaiman Abul Khail, ini yang pertama, dan yang kedua adalah Syekh Khalid. Khalid Musyaikih. Ini yang kemudian membukukan atau punya inisiatif gimana caranya ini penjelasan Syekh untuk bab Mu'amalah atau untuk kitab Zadul Mustaqni ini bisa menjadi semakin luas faedahnya. Karena kalau hanya dalam bentuk audio, dalam bentuk suara, itu kadang tidak semua orang berminat. Nah, maka diubah menjadi buku yang disebut dengan Syarah Mumti. Nah, ini kita bisa paham, ketemu benang merah kenapa dinamakan Syarah Mumti. Kenapa dikatakan buku penjelasan yang memuaskan, yang menyenangkan? Ya, karena memang dia sedang menjelaskan Zadul Mustaqni. Hingga akhirnya kemudian ayat-ayatnya dikasih nomor, kemudian juga dikasih catatan, lalu dicetak bukunya. Jadi sudah ditranskrip, berusaha diedit, lalu kemudian dicetak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan keduanya. Kemudian setelah itu, di sini juga disampaikan bahwa asyarh bitakrir, ketika syekh ataupun ketika ustadz, ketika guru menjelaskan dengan bentuk audio dalam bentuk kajian, itu pasti berbeda dengan penjelasan lewat tahrir kalau ditulis secara langsung. Nggak sama pasti. Ada hal-hal yang dirasa tidak perlu dicantumkan. Ada hal-hal yang mungkin kalau dengan ucapan itu seringkali bertambah. Maka akhirnya kemudian direvisi, kemudian mana yang perlu dihilangkan, dihilangkan. Dan bersyukurnya ini sudah dikoreksi. Ya. Dia sudah bisa dicek oleh Syekh Utsaimin, dan kemudian mana yang perlu dihilangkan, akhirnya kemudian dihilangkan. Nah, itu sedikit penjelasan singkat tentang Syarah Mumti, tentang buku yang kita akan sama-sama baca. Jadi sekali lagi bentuknya adalah penjelasan dari Zadul Mustaqni, dan kemudian itu adalah hasil transkrip, dan ini adalah inisiatif dari dua murid Syekh yang kemudian bentuknya menjadi 15 jilid. Ini kalau versi cetakan Dar Ibn Al-Jauzi. Nah, kemudian kita lihat sedikit profil singkat dari Syekh Utsaimin. Dan ini merupakan nama yang cukup masyhur mungkin di tengah-tengah kita. Jadi kita lihat secara singkat. Nama lengkap beliau, Muhammad Ibn Saleh, Ibn Muhammad Ibn Sulaiman, Ibn Abdurrahman. Ini nama lengkap beliau. Dan beliau ini lahir kalau dicantumkan di sini adalah 27 Ramadan. 27 Ramadan 1347 Hijriah atau 29 Maret. Kita mungkin lebih gampang kalau tahu Hijriah, tahu Masehinya. Itu 29 Maret 1929. Ini saya juga belum lahir ini. 1929. Dan kemudian beliau meninggal dunia 11 Januari 2001. Berarti sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Namun kita masih bisa menikmati karya peninggalan beliau, ilmu beliau. Dan ini dibahas, dikaji di kajian-kajian. Beliau sendiri lahirnya itu di Unaizah. Ini adalah salah satu kota di Provinsi Qasim di negara Saudi Arabia. Itu adalah profil singkat ya, terkait dengan Syekh Utsaimin. Mungkin nama ini sudah cukup populer di kalangan kita. Sehingga itu adalah pengantar dari buku yang kita akan baca insya Allah. Baca buku Fiqih Muamalah. Sehingga paling tidak kita sudah paham poin-poin, atau kita minimal sudah punya gambaran umum bahwa Syarah Mumti ini adalah penjelasan dari Zadul Mustaqni. Sehingga kita akan optimis ketika melihat namanya gitu ya, Syarah Mumti. Nah, penjelasan yang menyenangkan untuk Zadul Mustaqni. Dan insya Allah Zadul Mustaqni juga ditulis oleh Ibn Qudamah itu untuk tingkat menengah. Jadi SD, SMP. Ya insya Allah tidak terlalu berat pembahasannya. Mungkin yang menjadi sedikit ganjalan adalah dengan bahasa Arabnya tadi. Makanya ya insya Allah nanti kita akan buatkan ringkasan-ringkasan atau poin-poin pentingnya dalam versi bahasa Indonesia, sehingga akan lebih memudahkan para pemirsa semua untuk mengikuti pembelajaran ini atau program ini. Dan itu tadi tentang buku, kemudian tentang penulis. Baik, berikutnya, apa tujuan dari program ini? Di poin kedua, setelah kita tahu tentang bukunya, apa tujuan dari program baca buku Fiqih Muamalah? Kalau kita mau belajar Fiqih Muamalah, ya sudah jelas. Insya Allah itu adalah salah satu bagian daripada tujuan. Dan para pemirsa juga setiap subuh, itu rutin ya, dengan Ustadz Amin Nur Baiz juga mengikuti program kajian Fiqih Muamalah, bedah buku-buku Fiqih Muamalah. Dan kalau tujuannya adalah untuk supaya kita bermuamalah dengan muamalah yang sesuai dengan Allah inginkan, Rasul inginkan, itu semua kita sama-sama paham. Tapi pada sesi pengantar ini saya akan memberikan satu penjelasan lagi, gitu ya. Satu poin lagi. Itu kenapa tadi di sini judulnya adalah baca buku, bukan kajian kitab. Biasanya kan kajian kitab, gitu ya. Biasanya juga bedah kitab. Tapi kenapa di sini justru ditulis baca buku? Jadi satu insight, satu faedah yang ingin disampaikan di sesi pengantar kali ini juga adalah yang berkaitan dengan baca buku. Ini adalah slide terakhir yang saya siapkan. Ya. Siapa di antara kita yang mungkin di sini itu punya buku tapi cuman jadi pajangan. Ya, bukunya hanya untuk background ketika live, ketika webinar gitu kan. Itu ketika webinar itu ya udah coba cari rak buku, kemudian kamera diarahkan sehingga backgroundnya itu buku, supaya terkesan ya punya buku. Tapi nyatanya berapa persen dari buku yang kita punya ternyata kita tidak baca? Ada 50% nggak kira-kira dari buku yang kita punya yang kita sudah baca? Kita belum bahas apakah yang dari sudah kita baca itu kita paham atau enggak. Tapi dari buku yang kita punya, berapa persen yang kita sudah baca? Itu pertanyaan pertama. Ini hanya sebagai renungan sebenarnya untuk saya pribadi, untuk para pemirsa semua. Karena memang harapannya program ini selain menyampaikan pesan tentang fikih muamalah, tapi juga menyampaikan pesan bahwa seorang muslim itu punya identitas yang namanya baca buku. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang mungkin suka beli buku tapi malas baca buku? Ya, suka aja pokoknya. Kalau ada buku beli, ada buku dibeli, tapi nggak pernah dibaca. Atau mungkin siapa di antara kita yang mungkin sekarang statusnya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Kita tahu bahwa yang namanya orang tua itu, ibu itu sebagai guru, madrasah, sekolah pertama. Bisa bayangkan nggak kira-kira jadi apa tuh muridnya? Kalau gurunya, si ibunya, nggak baca. Nah, kita nitipkan anak ke sekolah, terus begitu masuk kelas, itu guru nggak pernah baca buku. Nah, kita pengen nih anak kita bagus, kita pengen anak kita berilmu. Lah kita sebagai ibunya, kita sebagai gurunya, kita sebagai sekolahnya kok malah nggak baca buku. Atau bapaknya nih, kadang kan suka ini ya, ini salah ibunya nih, ibu kan guru. Terus ibunya bilang, lah bapaknya kan kepala sekolah. Nah ya sudah, sekarang kita balik lagi analoginya. Bisa bayangkan nggak apa jadinya kalau sebuah sekolah, lembaga pendidikan, rumah itu kan lembaga pendidikan, ternyata kepala sekolahnya jarang baca buku, malas baca buku. Mau nggak kita nitipkan anak kita masuk ke sekolah tersebut? Mungkin kita pikir-pikir ya, kalau itu dibuka ke publik ternyata, Pak, ini di sekolah ini tuh gurunya nggak pernah baca buku, Pak. Kepala sekolahnya nggak pernah baca buku. Kira-kira mau nggak kita masukkan anak kita ke situ? Nah, sebenarnya analogi ini bisa kita bawakan kepada keluarga kita. Kalau kita menginginkan murid, menginginkan anak didik kita dalam hal ini adalah ya anak kita sendiri, itu memiliki kualitas ilmu yang bagus, agama yang bagus, kebiasaan yang bagus, maka kita sebagai ibunya, kita sebagai bapaknya, tentu juga harus memiliki kebiasaan yang bagus. Nah, atau pertanyaan ketiga, masih ingat ya pertanyaan pertama tadi? Udah berapa persen buku di rumah yang kita baca? Kemudian yang kedua adalah kita sebagai ibu, sebagai bapak, atau mungkin calon suami, calon istri. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk yang masih belum menikah, yang masih mahasiswa, yang seringkali punya banyak waktu luang, tapi ternyata tidak menggunakan waktunya dengan baik. Maka ini juga menjadi satu hal yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Renungkanlah satu nikmat yang namanya mata. Orang buta itu pengin bisa melihat, Dan Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita nikmat bisa melihat. Namun sayangnya kita tidak menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jamaah yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, para pemirsa ANB Channel dimanapun berada. Jadi pada sesi pengantar ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama memiliki kebiasaan. Dan kita adalah seorang muslim. Agama kita juga mengajarkan hal tersebut. Para ulama kita juga memotivasi. Maka di sini ya, saya bersama dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, itu kita membuat sebuah komunitas yang namanya Komunitas Baca Buku Setiap Hari. Harapannya adalah kaum muslimin dan muslimat itu bisa memiliki sebuah kebiasaan bagus di rumahnya, walau hanya membaca satu halaman setiap hari. Satu halaman itu tidak sampai 2 menit. Satu halaman tidak sampai 2 menit. Jadi mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, sehingga harapannya Anda bisa ganti program ini di rumah nanti, bukan baca buku fikih muamalah, tapi baca buku apa? Silakan, Anda mau baca buku fikih keluarga, Anda mau baca buku tentang memasak, baca buku tentang apa? Intinya adalah mulai kebiasaan-kebiasaan baik ini, dan ini adalah awal dari kebangkitan kaum muslimin. Mungkin itu pengantar yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Semoga kita juga sama-sama termotivasi, sama-sama tergerak ya, untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga pesannya bukan hanya fikih muamalah saja yang sampai. Selain kita bermuamalah dalam hal ekonomi yang baik, kita juga membangun dari sekarang kebiasaan-kebiasaan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Saya kira itu. Mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, boleh disampaikan ya, terkait dengan materi pengantar ini atau terkait dengan baca buku setiap hari. Seperti itu mungkin. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Tadi dijelaskan kenapa kitab Zat al-Mustaghni dalam poin-poin pembahasan dalam kitabnya tanpa disertai dalil ya Ustaz? Iya. Oke, kenapa nggak pakai dalil gitu ya? Baik. Kenapa Zadul Mustaghni yang ini ya? Kebetulan saya bawa yang Zadul Mustaghni. Kalau yang Syarah Mumti itu kan 15 jilid. Itu nanti nggak cukup mejanya. Capek juga bawanya gitu ya. Jadi bawa yang Zadul Mustaghni. Ini yang paling ringkas. Kalau Al-Mughni-nya kan 500. 500 itu kurang lebih segini tebalnya. Nah ini kan hanya 170. Lebih tipis. Lebih gampang bawanya. Kenapa dia tidak pakai dalil gitu kan? Nah mungkin ini yang juga kadang kurang menjadi perhatian. Biasanya penulis itu ketika membuat buku, mereka itu punya maksud dan tujuan. Nah, termasuk daripada Al-Hajjawi ini ketika dia menulis Zadul Mustaghni itu tujuannya adalah meringkas. Jadi, gimana caranya bukunya Ibn Qudamah yang berjudul Al-Mughni ini itu diringkas. Tapi poin-poin pentingnya nggak hilang. Makanya yang tadi 500 halaman bisa menjadi 170 halaman. Nah ini sama ke analogi yang lain. Kita nih mau ujian. Kita punya modul dosen tuh. Modulnya dosen itu kan mungkin bisa tebelnya berapa? 500 juga. Ada yang mungkin kalau yang di sebagian mata kuliah itu bisa sampai ribuan tebelnya. Ini kita besok mau ujian. Kita perlu meringkas. Gimana caranya ringkasan ini semakin padat dia, semakin sedikit, dan kemudian semakin singkat. Ya, berarti ada hal-hal yang dibuang, ada hal-hal yang dihilangkan. Bukan berarti di sini kemudian ketika dikatakan tidak mencantumkan dalil, tidak ada dalilnya. Bukan berarti tidak ilmiah, bukan. Tapi memang ini karakter kitabnya adalah karakter ringkasan. Kalau mau cari dalilnya, ya kita bisa cek nanti. Ada di Al-Mughni-nya. Atau yang lebih lengkap nanti di Zadul Mustaq, di Syarah Mumti. Sehingga kalau ditanya, kenapa kok tidak dicantumkan dalil? Ya nanti gak jadi ringkasan. Kalau dicantumkan dalilnya gak jadi ringkasan. Tetap tebal dia. Mungkin ada ya, beberapa mungkin yang beliau cantumkan. Tapi setahu saya tidak ada. Jadi para ulama itu ketika tidak mencantumkan dalil, itu bukan berarti mengabaikan. Tapi memang tipologi atau karakter daripada bukunya adalah versi ringkasan. Nah itu kenapa tadi ketika kita menjelaskan, silsilah buku ini yang sangat penting untuk dipahami. Ya. Silsilah buku ini yang sangat penting untuk dipahami supaya kita punya gambaran. Oh iya, ternyata si Zad Mustaqni ini adalah versi ringkasan. Jadi ya sangat wajar. Ketika namanya ngeringkas, ya berusaha setipis mungkin, berusaha untuk ya yang dianggap sudah diketahui gitu ya. Dan para ulama kita kan seperti tadi, Al-Mughni ini itu juga untuk dihafal 500 halaman gitu ya. Semoga itu bisa menjawab, wallahu a'lam. Oke. Kita cukup. Baik. Itu yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang perdana ini, tentang pengantar baca buku Fiqih Mu'amalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.